Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo memperkirakan, salah satu faktor yang membuat Australia mampu memperoleh hasil yang optimal dari kekayaan mineralnya, meski dieksploitasi oleh pihak asing adalah kuatnya regulasi, serta kemampuan pemerintahnya untuk menentukan modal eksplorasi dan pengolahan yang harus dilakukan. Ia mencontohkan, dalam eksplorasi mineral tembaga bisa dipastikan terdapat konglomerasi mineral lain seperti emas, sehingga jika mineral itu diekspor dalam bentuk mentah, bisa dipastikan perusahaan tambang yang melakukannya akan mendapat untung berkali lipat. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Jika selama ini kita mengekspor mineral dalam bentuk mentah, maka banyak perusahaan tambang yang sebenarnya telah mengeruk keuntungan yang sangat besar ya, Pak? Iya, betul. Jadi kalau kita dulu dibilang tahun 60-an, 70-an tembagapura, di Freeport itu tembagapura karena yang dikeduk dibilangnya tembaga. Tapi kalau ada tembaga pasti ada emasnya. Dan itu jumlahnya bisa lebih besar kan. Konglomerasi. Di kita kan kelemahannya namanya misalnya tembaga. Lalu dikeduk di ini. Emasnya kan gak masuk hitungan pajak negara. Nah kalau padanannya di Australia saya gak tahu apakah kalau dia ngeduk tembaga itu dihitung persentase emasnya segala, karena kalau di kita kan bayarnya ya bayar pajak untuk tembaga aja gitu. Padahal isinya emas, batuan itu tidak ada, batuan logam-logam seperti itu yang tunggal, dia disebut konglomerasi karena ada beberapa komponen batuan gitu. Jadi Bapak melihat jika kita ingin meraih hasil optimal, maka pemerintah harus memperketat dan memperbesar regulasi pajaknya, sekaligus dengan membersihkan aparat pemerintahnya juga ya Pak? Iya. Ini balik-balik lagi kuncinya di kebersihan aparat pemerintahnya. Yang rese kan pejabatnya. Selama ini yang korup kan pejabatnya. Semua problem SKK migas, semua problem apa segala macam, ujung-ujungnya kan di pemerintah, di pejabat-pejabat pemerintahnya. Fakta di lapangan kan begitu. Jadi apa yang diputuskan di tingkat atas dengan kenyataan di lapangan pasti jauh gitu. Kalau pengawasan, kontrol di lapangan itu efektif semua kan, tetap aja ada manfaatnya buat negara, ada yang lebih besar lah manfaatnya kayak gitu. Tapi yang jadi soal aturan sehebat apapun, sebagus apapun, siapa yang mau kontrol gitu kalau aparatnya masih kayak begini gitu kan. Demikian Hermawan Sulistyo, Benny Rahmadi, Pas FM.